Apakah sunnah atau mustahab memakai sandal ketika sholat? Naam. Kata para ulama, tidak diragukan lagi. Sholat menggunakan sandal merupakan sunnah, ya. Sunnah Nabi SAW. Bahkan dalam beberapa konteks hadis, Nabi SAW menyebutkannya dengan fi'il amr, khaliful Yahud, kata Nabi SAW. Selisihilah orang-orang Yahudi, karena mereka melakukan sholat tanpa mengenakan sandal. Nah, Nabi SAW juga mempraktekannya secara langsung. Ya, kita ingat sebuah hadis riwayat Abu Dawud, ketika Nabi SAW di tengah pelaksanaan sholat memakai sandal, kemudian diingatkan oleh Jibril alaihissalam bahwa ternyata pada sandal yang beliau kenakan ada kotorannya, sehingga Nabi SAW langsung beliau menanggalkan sandalnya dan diikuti oleh para sahabat. Para sahabat juga melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan ketaatan mereka yang sangat luar biasa. Tanpa mengetahui sebabnya, para sahabat langsung melakukan hal yang sama. Mereka juga melepas sandal-sandal mereka di tengah pelaksanaan sholat. Dan ini juga menunjukkan kalau begitu para sahabat saat itu memakai sandal dalam pelaksanaan sholatnya, ya. Sehingga sebuah sunnah yang sangat ma'ruf di kalangan Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, berbagai hadis, ya, apakah berupa anjuran Nabi SAW, bahkan perintah, dan juga praktek langsung dari Nabi SAW, sehingga hukumnya adalah sunnah atau mustahab. Namun terkait dengan bagaimana penerapannya, bagaimana aplikasinya, maka untuk saat ini hendaknya mempertimbangkan atau memperhatikan maslahat dan mafsadahnya. Kalau sekiranya kita tinggal di sebuah komunitas orang-orang awam, dan masjid yang mereka pakai juga demikian, belum banyak mengenal sunnah, maka hendaknya ditunda dulu pelaksanaannya sampai mereka mengetahui hukumnya. Bukan maksud kita mengingkari sunnah tersebut, tidak, tapi sekedar menunda pelaksanaannya sampai tepat waktu untuk melaksanakan sunnah tersebut. Dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah kalau seandainya kita praktekkan di tengah-tengah orang awam. Mereka akan mengingkari dan tidak akan ridho dengan perbuatan tersebut.